Akur Thiubait Sotiki min Rusia. Kata Rusia sahia jitan. Ala chovila hasa huda mashhur. Pada hasad nakur salat tomat wa samak samon wa patat wa samak sayid ala talika rusia wa hoops nashrab fawadaka pada aku nashrab finjai shayid uhib tam rusi.